lebih menekankan untuk sholat memakai sandal. Faqal, beliau bersabda, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahudi, dikarenakan mereka tidak sholat dengan menggunakan sandal-sandal mereka, tidak pula menggunakan sepatu-sepatu mereka. Wa kana rubama naz'ahuma min qadamaihi wa huwa fi shalah thumma istamarra fi salati. Demikian juga beliau pernah melepaskan kedua sandalnya dari dua kakinya dalam keadaan beliau sedang sholat, dan beliau melanjutkan sholatnya tadi. Kama qala Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu suatu hari pernah mengimami kami salat. Falamma kana fi ba'di salati khala'a 'alaihi fawada'ahuma 'an yasari. Kemudian ketika pada sebagian sholatnya tadi, beliau melepas dua sandalnya. Ini dalam sholatnya tadi, ketika sedang sholat, yang awalnya beliau memakai sandal, di tengah-tengah sholat beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Meletakkan kedua sandal tadi di sebelah kirinya. Falamma ra'an nasu zalika khala'uni 'alahum. Ketika orang-orang melihat yang demikian, mereka pun ikut melepaskan sandal-sandal mereka. Falamma qada salatahu qala. Selesai salat, beliau pun berkata, Nabi berkata, ma balukum alqaitum ni'alakum. Kenapa dengan kalian kok juga melepas sandal-sandal kalian? Qalu, maka mereka para sahabat menjawab, ra'ainaka alqaita na'alaika fa'alqaina ni'alana. Kami melihat Anda melepas sandal Anda, maka kami juga melepas sandal-sandal kami. Faqal, maka Nabi SAW beliau bersabda, inna Jibrila atani fa'akhbarani anna fiha qadran aw qala adhan wa fi riwayah khabathan. Kata Nabi, sungguhnya Jibril datang kepadaku, kemudian ia menyampaikan kepadaku bahwasanya pada sandalku tadi ada kotoran, ada najis. Maka aku lepaskan keduanya. Fa idza jaa fa alqaituhuma. Maka aku lepaskan keduanya. Fa idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fi na'lai. Maka apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia memperhatikan dulu sandalnya. Fa in ra'a fiha qadran aw qala adhan wa fi riwayah al-ukhra khabathan. Apabila kalian melihat ada kotoran, ada najis padanya, ada gangguan padanya, fal yamsahuma, maka gosokkanlah kedua sandal tadi, yakni ke tanah. Wal yusalli fihima, dan silahkan sholat dengan memakai sandal tadi. Wa qala rahimahullah, wa kana idza naz'ahuma wad'ahuma an yasari. Dan berkata penulis rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melepas kedua sandalnya, beliau meletakkannya di sebelah kirinya. Wa kana yaqul, beliau juga pernah bersabda, idza shalla ahadukum fala yadh' na'alaihi an yaminih. Apabila salah seorang dari kalian salat, maka jangan kalian meletakkan dua sandal kalian tadi di sebelah kanannya. Wala an yasarih, fatakuna an yamini ghairih. Jangan pula ia meletakkan di sebelah kanan, sebelah kirinya, sehingga menjadi letaknya di sebelah kanan orang lain. Apabila ada orang di sebelahnya, ini orang di sebelah kirinya. Illa alla yakuna an yasarihi ahad, kecuali kalau tidak ada seorang pun di sebelah kirinya. Wal yadhuhuma baina rijlai, dan hendaklah ia meletakkannya di antara dua kakinya. Pada pasal yang disebutkan oleh muallif rahimullah, kali ini membahas tentang sholat dengan memakai sandal dan juga perintah dari Nabi SAW untuk sholat memakai sandal. Dari beberapa hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Di antaranya tentang bolehkah sholat memakai sandal. Bolehkah sholat memakai sandal? Al-jawab, naam, yajuz as-sholatu fin na'al. Boleh sholat menggunakan sandal. Dan ini terdapat contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqifu hafian ahyanan wa mutana'ilan ahyanan. Nabi SAW kadang beliau salat telanjang kaki, kadang beliau salat memakai sandal. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membolehkan dan memberikan pilihan. Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian salat, falyalbas 'alaihi aw liyakhla'huma baina rijlai. Silakan ia memakai dua sandalnya, atau silakan ia melepaskannya dan ia letakkan di antara dua kakinya. Dalam hadis ini Nabi SAW beliau memberikan pilihan. Beliau memberikan pilihan, silahkan bagi yang mau pakai sandal silahkan, bagi yang tidak memakai sandal juga silahkan. Secara zahir dari hadis ini, bahwasanya hukum memakai sandal itu sifatnya pilihan, mubah. Naam. Namun di sini disebut oleh para ulama bahwasanya hukum salat memakai sandal ini hukumnya mustahab, sunnah. Meskipun di sini sifatnya pilihan, tapi yang sunnah adalah sholat memakai sandal. Adapun penyebutan dengan konteks pilihan, silakan mau begini, silakan mau begitu. Naam, ini tidak menafikan sunnahnya memakai sandal. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang sholat sunnah antara azan dan iqamah. Sholat sunnah antara azan dan iqamah. Dimana Nabi SAW bersabda, bainal adhanaini shalah liman syaa'a. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, antara dua azan ada salat, yakni bagi siapa yang menghendaki. Dua azan di sini maksudnya adalah azan dan iqamah, sehingga iqamah juga terkadang disebut azan. Dalam hadis ini Nabi SAW juga menyebutkan dengan konteks pilihan, liman syaa, bagi siapa yang mau, yang tidak ingin sholat ya silahkan, bagi yang mau sholat silahkan. Namun di sini oleh para ulama bahwasanya hukum sholat antara dua azan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yani qobliyah. Salat sunnah qobliyah. Dan ada yang sunnahnya muakkadah. Ada yang lebih ditekankan lagi. Seperti qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah qobliyah subuh dan zuhur. Maka di sini penyebutan dengan konteks pilihan ini tidak menafikan sunnahnya memakai sandal. Yang bahkan dalam hadis yang berikutnya datang dalam konteks perintah. Yani dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahudi dikarenakan mereka tidak salat tidak memakai sandal atau sepatu. Dalam hadis ini datang dalam konteks perintah al-amr. Namun juga tidak menjadikan hukumnya wajib. Perintah dalam hadis ini mengandung makna al-istihbab, bahwasanya hukumnya sunnah. Berdalilkan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, di mana beliau terkadang sholat dengan memakai sandal, terkadang beliau sholat dengan melepas sandalnya. Dan tidak mungkin apabila ini perintah mengandung makna wajib dan beliau meninggalkannya dalam keadaan itu adalah perkara yang wajib. 6. Sehingga hukum sholat memakai sandal ini adalah mustahab sunnah. Demikian juga yang bisa kita bahas adalah terkait dengan syarat sholat memakai sandal. Bahwasanya di sana ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah alla yakuna fin na'lain khabath. Yani tidak ada pada dua sandalnya tadi kotoran atau najis. Sampai ia menghilangkannya, membersihkannya. Dan apabila ada najis atau kotoran padanya, maka sebelum ia masuk ke dalam masjid, ia memperhatikan dulu sandalnya. Apabila ia mendapati adanya najis atau kotoran padanya, maka ia membersihkannya dengan menggosok-gosokkannya ke tanah. sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fi na'alayhi fa in wajada fiha khabathan falyamsahuma wal yusalli fihima." Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia memperhatikan terlebih dahulu dua sandalnya. Apabila ia dapati ada padanya kotoran atau najis, maka ia menggosokkannya. Ini ke tanah. Dan kemudian silakan ia sholat memakai dua sandalnya tadi. Adapun syarat yang kedua, Allah tuaddi shalah fi na'lain ila ad-darar. Tidak ada mudarat yang ditimbulkan ketika ia sholat memakai sandal. Dikarenakan Nabi SAW bersabda, "La dhararo wa la dhirar." Tidak boleh mengudaratkan diri sendiri, demikian juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Dikarenakan Nabi SAW, beliau tidak sholat dengan dua sandalnya pada masjid yang di dalamnya dibentangkan karpet permadani atau yang semisalnya. Beliau sholatnya di atas tanah, dikarenakan masjid waktu itu ini beralaskan tanah. Nah, tidak ada karpet atau keramik atau marmer padanya. Lantainya adalah tanah. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, ketika beliau membimbingkan apabila seorang menemukan ada bekas ingus atau ludah di dalam masjid, maka hendaklah ia menguburnya. Dan itu memungkinkan apabila masjidnya tadi lantainya dari tanah. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau SAW ketika sholat dalam keadaan hujan dan atap masjidnya bocor sehingga lantai masjid basah sampai-sampai pada dahinya Nabi SAW ada bekas tanah yang basah tadi. Nah, ini menunjukkan sholat atau masjidnya Nabi SAW waktu itu lantainya adalah dari tanah. Maka apabila kemudian masjid-masjid yang ada, lantainya ini biasanya bersih dengan karpet atau yang semisalnya, maka masuk dengan sandal dan sholat di dalamnya dengan sandal, maka tentu akan memudaratkan, mengganggu orang lain. Maka yang demikian, seorang tidak sholat dengan sandal dalam keadaan yang demikian. Dikarenakan yang namanya amal, mengamalkan sunnah itu juga caranya harus sesuai dengan sunnah. Diamalkan sunnah tadi sebagaimana bagaimana pengamalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka dilihat maslahat dan mafsadah ketika seorang mengamalkan sunnah. Namun bukan berarti kemudian kita mengingkari sunnah ini. Naam. Bahkan mengatakan sunnah ini adanya dulu. Kalau sekarang sunnah ini sudah tidak berlaku. Tidak demikian. Kita katakan sunnah ini tetap adalah sunnah, adalah syariat. Hanya saja dalam mengamalkannya kita harus melihat keadaan. Terkadang apabila memungkinkan, semisal ketika seorang mungkin ketika ia sedang ke hutan misalkan atau mancing, ia sholat di tempat yang terbuka misalkan, ia sholat di mana ia berada, tidak ada di sana masjid musola yang semisalnya, maka ia sholat di tempat terbuka, maka ia amalkan sunnah ini karena memungkinkan baginya pada waktu tersebut untuk ia mengamalkan sunnah ini. Pembahasan berikutnya yakni tentang seorang yang sholat dalam keadaan ia membawa sandalnya, tapi ketika ia mau sholat sandalnya dilepas. Ya, sandalnya dibawa di tempat sholat, tapi ketika ia sholat sandalnya dilepas. Maka di mana ia meletakkan sandalnya? Maka ia meletakkan sandalnya di sebelah kirinya. Seorang yang sholat, ia dalam keadaan yang membawa sandalnya, dan ketika sholat ia melepaskan sandalnya, maka ia letakkan di sebelah kirinya. Idza lam yakun hunaka ahad, kalau tidak ada seorang pun di sebelah kirinya tadi. Apakah karena ia sholat sendirian misalkan, atau pas posisinya shaf paling kiri. Jadi tidak ada lagi setelah dia sebelah kirinya. Maka ia letakkan sandalnya di sebelah kiri. Tapi kalau ada, maka ia letakkan di antara dua kakinya. Kalau ada orang, maka ia letakkan sandal tadi di antara kedua kakinya. Idza shalla ahadukum fala yadh' na'alayhi an yaminih wala an yasarih fatakuna an yamini ghairi. Apabila salah seorang dari kalian salat, maka jangan ia letakkan sandalnya di sebelah kanannya. Jangan pula ia letakkan di sebelah kirinya sehingga menjadi di sebelah kiri orang lain. Illa alla yakuna an yasarih ahadun, wal yadhuhuma baina rijlai, kecuali kalau tidak ada seorang pun di sebelah kirinya, maka ia meletakkannya di antara dua kakinya. Maka ini tuntunan dari Nabi SAW. Sandal diletakkan di sebelah kiri kalau tidak ada orang. Kalau ada, diletakkan di antara dua kakinya. Jangan di belakangnya atau di depannya atau bahkan di kanan. Tapi ia letakkan di kiri. Kalau ada orang, maka di antara kedua kakinya. Masalah berikutnya, yakni ketika seorang yang sholat, ia mendapati di tengah-tengah sholatnya pada sandalnya ada najis. Maka ia melepaskannya meskipun dalam keadaan sedang sholat tadi. Maka ia lepaskan sandalnya. Enam. Atau pada hal-hal lain, misalkan pada pakaiannya atau pecinya misalkan, atau di sajadahnya ada najis, maka ia singkirkan, ia lepaskan. Nah, boleh baginya untuk melepasnya dan kemudian ia melanjutkan sholatnya. Sebagaimana hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Demikian juga dari hadis ini, hadis di mana Nabi SAW melepas sandalnya di tengah-tengah sholatnya. Ini sebagai dalil bahwasanya gerakan yang terjadi dalam sholat karena adanya hajat padanya. Nah, ini tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Terlebih gerakan-gerakan tersebut terkait dengan maslahat sholatnya. Seperti dalam rangka tadi, melepaskan sandal yang ada najis padanya, sedangkan ia sedang memakai sandalnya tadi. Maka ia lepaskan. Maka ini gerakan-gerakan ketika ia melepas sandalnya, kemudian ia meletakkan sandalnya tadi entah di sebelah kiri atau di antara dua kakinya, ini tidak memudaratkan sholatnya. Dikarenakan ada di antara pendapat yang mengatakan gerakan di luar sholat itu membatalkan sholat kalau lebih dari 3 gerakan yang berturut-turut. Ada di antara pendapat yang demikian. Maka pendapat seperti ini, 6, ini tidak ada dalil yang menunjangnya. Bahkan dari dalil-dalil yang ada, Nabi SAW ketika sholat beliau terkadang melakukan gerakan-gerakan seperti di sini, dalam hadis ini beliau melepaskan sandal. Dalam hadis yang lain beliau sholat sambil menggendong anak, menggendong cucunya, yang mana ketika beliau ruku dan sujud diletakkan, kalau berdiri diambil lagi digendong. Maka yang demikian, nah, ini contoh dari beliau bahwasanya gerakan-gerakan dalam sholat ini tidak membatalkan sholat apabila memang ada hajat padanya, terlebih terkait dengan maslahat sholat itu sendiri. Demikian juga dari sini terdapat faedah tentang bahwasanya seorang yang sholat ketika ia mendapati ada najis, yang tidak ia ketahui. Nah, maka yang demikian tidak membatalkan sholatnya. Padahal sucinya pakaian atau tempat sholat, suci dari najis, ini merupakan syarat sah sholat. Tapi apabila hal tersebut di luar sepengetahuannya, nah, maka demikian tidak membatalkan sholatnya apabila ia kemudian sholat dengannya, sehingga tidak perlu ia mengulangi sholatnya. Bahkan apabila ia mengetahui di tengah-tengah sholat, maka ia lakukan upaya untuk melepaskan najis tadi atau membersihkannya, dan ia tetap melanjutkan sholatnya, tidak perlu kemudian ia mengulangi sholatnya. Karena kan kalau seandainya hal tersebut membatalkan sholat, maka Nabi SAW tentu beliau ketika mengetahui ada najis di sandalnya, tentu beliau akan mengulang sholatnya. Tapi beliau hanya melepas sandalnya tadi dan tetap melanjutkan sholatnya. Nah, ini beberapa masalah yang bisa kita bahas dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.